Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sampai di halaman 32. Sakit ya? 32. Kita masih di dalam pembahasan hadis Mu'adz bin Jabal tentang hikmah dakwah ila tauhid. Kita sampai kepada footnote ketiga. Nah, jadi dakwah ila tauhid itu memang dakwah Islamiyah secara keseluruhan memang harus dimulai dari tauhid dulu. Ta'limun nas tauhid sahih. Mengajarkan kepada manusia ketauhidan. Keyakinan kepada tauhid dengan cara yang sahih. Keyakinan dengan cara yang benar dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik, memperingatkan mereka kepada sunnah, mengingatkan mereka, mengajak mereka kepada sunnah dan memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah. Jadi ini adalah perkara yang pokok, sehingga setelah adanya pemantapan semangat al-khudu' wa ta'ah, ketundukan dan ta'ah kepada syariah, semangat iltizam, komitmen dengan agama ini, berpegang teguh dengan agama ini, semangat-semangat itu akan muncul melalui pembekalan tentang tauhid dan pembersihan dari noda-noda syirik, pembekalan tentang sunnah dan pembersihan dari noda-noda bid'ah. Maka juga harus dibimbing umat untuk mengerti sholat, mulai dari syarat-syarat sahnya sholat, yaitu thaharah, bersih dari najis, bersih dari hadas, dan bagaimana bersuci dari najis, dan bagaimana bersuci dari hadas. Kaifiyatul wudu, cara berwudu yang benar. Kemudian juga kaifiyatus shalah, bagaimana cara salat yang benar. Semua ini adalah pengetahuan yang sangat penting untuk membimbing amalan seorang hamba yang telah bertauhid. Di dalam pengamalan ini diajarkan sunnah Nabi, bagaimana sunnah Nabi dalam ajaran Nabi dalam berwudu, dalam bersuci dari najis. Harus mengerti sunnah Nabi, tuntunan Nabi dalam sholat. sifat salat Nabi, cara salat Nabi, sifat wudu Nabi, cara wudu Nabi, dan sunnah-sunnah Nabi yang lainnya berkisar tentang masalah tersebut. Kalau sudah orang itu beriltizam di dalam menegakkan sunnah dalam hal pengamalan ibadah tersebut yang pokok, yaitu taharah, salat, maka diajari untuk perkara zakat. Perkara zakat dengan dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fuqara. Perhitungan-perhitungan termasuk zakat yang diwajibkan atas seluruh individu muslimin seperti zakat fitrah dan zakat-zakat yang lainnya. Kalau tauhid itu adalah pembersihan dan penyehatan kembali hati dan pikiran, keyakinan, keimanan. Kalau sholat itu penyehatan kembali jiwa dan kemudian zakat itu penyehatan kembali harta sehingga harta itu jadi barokah karena dibersihkan dari unsur-unsur haram yang menyelinap dalam harta yang halal itu melalui pembersihannya dengan zakat. Kalau harta itu bersih dari unsur haram, maka orang yang mempunyai harta itu akan bersih dari tabiat jelek di seputar harta. Tabiat jelek di seputar harta ialah bakhil, kikir, dan mubadir. Sebaliknya dari bakhil yaitu suka membuang-buang harta, mengeluarkan harta pada perkara yang tidak bermanfaat. Ini kalau harta tersebut dibersihkan dari unsur-unsur haram melalui zakat, kemudian sedekah. Kemudian bila orang telah menunaikan hal ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahum ata'uka lidzalika fa iyyakum wa qara'im amwalihim." Kalau mereka sudah mentaati perkara zakat ini, mentaati engkau dalam hal kewajiban zakat tersebut, fa iyyaka, maka hati-hati engkau, wa qara'im amwalihim, harta-harta mereka yang berharga. Ya, yaitu tahdhirun lahu, kata Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, tahdhirun lahu, sebagai peringatan kepadanya, kepada da'i itu, min ayyatajawaza ma syara'ahu Allah wa rasuluhu fizzakati, yaitu yatajawaz, melampaui batas, ma syara'ahu Allah wa rasuluhu, apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, fizzakah, di dalam perkara zakat. Wa huwa akhduha min awsatil mal, yaitu mengambil zakat itu dari awsafil mal, awsaf tengah-tengah, maksudnya harta yang berharga. Dilarang amil zakat itu, pengurus zakat dilarang, walaupun petugas negara dilarang mengambil zakat itu dari muzakki, dari orang yang berzakat. Dilarang seperti perampok merampas harta rakyat. Ya, dilarang milih-milih. Oh itu saja untuk zakat. Oh yang itu dilarang milih-milih. Hati-hati, kata Nabi, engkau dari harta orang dalam menarik zakat itu, ya, jangan kamu milih-milih, wahai amil zakat, wahai panitia petugas penarikan zakat yang ditunjuk oleh negara. Lianna dhalika sababun li ikhrajiha, karena yang demikian itu sebab, menjadi sebab untuk dikeluarkannya harta itu, zakat itu. Yatibu nafsun wa niyatun sahihah, dengan cara tidak memaksa itu, dengan cara tidak merampas harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan itu, dipersilahkan kepada al-muzakki, orang yang berzakat itu, untuk memilih hartanya sendiri mana yang harus dikeluarkan. Seperti umpamanya zakat ternak, silakan al-muzakki yang memilih sendiri ternak mana yang harus dikeluarkan ketika ternak itu telah mencapai jumlah nisab yang telah ditentukan oleh syariah. Ya, dengan cara begitu menjadi sebab untuk pengeluaran zakat tersebut, yatibu nafsun, menjadi baik hati itu. Jiwa itu menjadi baik dengan senang hati mengeluarkan zakat tersebut, tidak dengan jengkel. Wa niyatun sahihah, dan niat pengeluaran zakat itu dengan cara niat yang benar, tidak terpaksa dalam menjalankan ibadah itu. Jadi orang dibimbing untuk menjalankan, mengeluarkan hartanya bagi zakat itu dengan sepenuh kerelaan hatinya. Yang penting jumlahnya benar sesuai dengan ketentuan syariah, sudah cukup. Adapun jenis hartanya itu memang dituntunkan di dalam syariah untuk memilih dalam sedekah itu yang terbaik. Itu bimbingan kepada al-muzakki, bukan kepada amil, bukan kepada amil zakat, tapi bimbingan kepada al-muzakki yang berzakat. Yang berzakat dibimbing oleh syariah untuk memilih barang sedekah yang terbaik. Ya. Sedangkan amil zakat dibimbing untuk mengambil sesuai dengan jumlah dari muzakki, muzakki yang memilih sendiri. Jadi begitulah caranya membimbing orang untuk beribadah dengan penuh keikhlasan dan penuh niat yang benar, karena menyangkut harta. Ini orang dijangkiti penyakit bukhul, kebakhilan, sehingga kadang-kadang tertahan oleh kebakhilan itu. Wa kullu ma zada 'ala al-mashru'i fala khaira fihi. Maka segala sesuatu yang zada lebih, segala sesuatu yang melebihi dari apa yang disyariatkan, dari apa yang disyariatkan, fala khaira fihi, maka tidak ada kebaikan padanya. Wa hadha aslun, dan ini adalah perkara pokok. Yang bagi at-tafattun lah, yang harus orang itu tafattun, cerdas memahami perkara tersebut. Ya, maka pelaksanaan daripada dakwah itu demikian dituntunkan, ya, dengan adanya prioritas itu tadi, maka kita harus ingat mad'u yang kita hadapi, orang yang didakwai, apa yang ada pada dia yang harus diselamatkan dulu. Umpamanya ada pada dia seorang datang pakai celana yang musbil menutup mata kakinya, kemudian pakai kalung jimat, kemudian jenggotnya dicukur habis halik, kemudian mulutnya bau khamr dan rokokan. Nah, ini pada diri orang tersebut ada sekian banyak kemaksiatan. Kira-kira apa dulu yang harus diselesaikan pada orang tersebut, yang harus diperbaiki pada orang tersebut? Pertama, tentunya harus dikembalikan kesadaran dia, disuruh minum air putih supaya kembali kesadarannya dari pengaruh khamr itu, diredakan khamrnya itu dulu supaya bisa menerima nasihat, atau dicari air apa yang untuk menyadarkan dia. Kalau sudah, masa kita mau bicara sama dia tentang, ya akhi, kenapa kamu kok musbil celanamu? Orang dalam keadaan sama sekali kosong daripada agama, akhirnya berkelahi sama dia, akhirnya dia lari gara-gara diberi peringatan tentang istilahnya. Sementara pada dirinya ada syirik, yaitu kita lihat jimatnya itu ada lengkap semua kemaksiatan pada dia. Masa isbal dulu yang harus diingatkan? Jadi yang harus diingatkan dulu ialah perkara tauhid dan syirik. Beri dia bimbingan untuk bertauhid kepada Allah, ajak setelah itu untuk sholat karena dia muslim. Ya? Nah, jangan bicara dulu perkara-perkara ini haram, ini bukan. Kenapa kamu kok mencukur jenggotmu itu haram, masa begitu? Lari dia dari sebab itu. Jangan kamu bicara itu dulu. Bicara tauhid. Ha? Dengan tauhid itu dia kenal Allah, dia akan lebih naik lagi imannya, dan diharapkan dengan itu akan mencegah kemaksiatan, kebiasaan minum khamr itu, dan kemudian dia akan terbuka kesempatan menuju kepada amalan-amalan soleh yang lainnya. Nah, begitu khwana, yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hikmah dakwah. Kemudian Rasulullah menyatakan wattaqi da'watal mabrum, dan takutlah kamu dari doanya orang yang dianiaya, yang diambil haknya dengan zalim. Doanya orang demikian itu fainahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada antara dia dengan Allah itu hijab, pendinding. Ketika dia dirampas haknya, ya, akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita lihat footnote pertama di halaman 33. Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan menyatakan wattaqi da'watal mablum yadullu, ini menunjukkan ala annal amila, ha, menunjukkan kepada bahwasannya al-amil, orang yang mengambil zakat, petugas untuk mengambil zakat, idza zada 'ala al-mashru'i, apabila melampaui dari apa yang disyariatkan dalam pengambilan zakat itu, sara zaliman liman ukhidha liman akhadha dzalika minhu, jadilah dia si pengambil zakat itu berbuat zalim. Ya, ketika dia mengambil harta muzakki tersebut. Wa da'watul mablumi maqbulatun, dan dakwah doanya orang yang dianiaya itu makbulah, dikabulkan oleh Allah. Laisa bainaha wa bainallahi hijabun, tidak ada pendinding antara dia dengan Allah yang yamna qabulaha, yang bisa mencegah diterimanya doa tersebut. Tidak ada yang mencegahnya langsung diterima doa orang yang mazlum itu. Wa fihi, di dalam pernyataan Rasulullah ini, at-tahdhiru min adh-dhulmi mutlaqan, diperingatkan agar kita jangan berbuat zalim. Peringatan ini mutlak, tidak ada kaitan apa, tidak ada keterikatan batasan-batasan. Dilarang berbuat zalim terhadap muslimin ataupun terhadap orang kafir. Dia dilarang berbuat zalim bahkan terhadap musuh dalam peperangan, bahkan terhadap tawanan dilarang berbuat zalim. Nah, mutlak, tidak diikat larangan ini oleh ikatan apapun. Fa'alal amil, maka wajib atas orang yang amil, petugas pengambilan zakat, ayat harral adla, untuk mengutamakan al-adla, keadilan, fima ta'amala fihi, dalam apa yang dia gunakan dari uang zakat itu. Fala yablimu bi'akhdi ziyadatin alal haqti, maka janganlah petugas zakat itu mendzalimi si muzaki, si orang yang berzakat itu, diakhdi dengan cara mengambil ziyadatan alal haqti, mengambil dengan pengambilan yang lebih dari haknya. Wala yuhadi bitarki syai'in minhu, dan jangan yuhabi, mengabaikan dalam hal meninggalkan pengambilan itu sedikitpun. Fa'alaihi ayak sudal adla minat tarotain. Maka atas petugas pengambil zakat itu ayak sudah al-adla, dia hendaknya bertujuan untuk menegakkan keadilan minat tarafain dari dua sisi, yaitu apa? Terlalu banyak mengambil harta dari muzaki, dari orang yang berzakat itu, sampai akhirnya lebih dari batasan yang ditentukan oleh syariah, yang berarti mendzalimi si muzaki, orang yang berzakat. Atau sisi kedua, menggampang-gampangkan sehingga meninggalkan tugas dia untuk mengambil harta yang harus diambil guna keperluan zakat ini. Hendaknya tengah-tengah dari dua keadaan ini, ya, mengambil dan membuat perhitungan yang ketat dan perhatian yang yang tertumpah pada tugasnya itu. Kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Hadis berikutnya, walahuma, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yaum Khaybar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hari peperangan Khaybar, la'u'tiyanna rayata ghadan, sungguh-sungguh aku akan berikan bendera komando ini besok, rajulan, kepada seorang pria yang aku akan pilih sebagai komandan perang, yang dia ini yuhibbullaha wa rasulahu, dia ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan juga Allah dan Rasulnya mencintai dia. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Yaftahullahu ala yadaihi, Allah menangkan pasukan muslimin dengan kepemimpinan dia. Begitu Rasulullah umumkan. Penyerahannya bendera komando itu besok. Fabatan nasu, maka orang pun menginap, menghabiskan waktu malam itu menyambut besok. Yadukuna lailatahum, mereka menghabiskan malam mereka dengan yadukun, berdebat, berbincang-bincang, membuat perkiraan-perkiraan, ayyuhuma yu'taha, ayyuhum yu'taha, mana siapakah yang akan diberi bendera komando yang mempunyai keistimewaan, yaitu apakah istimewanya, orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Keistimewaan ini yang menyebabkan mereka itu ramai memperbincangkan. Falamma asbahu, maka ketika masuk waktu pagi, wadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka bersegera untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersegera supaya dapat tempat yang dekat dengan Rasulullah sehingga dilihat oleh Rasulullah. Dan kenapa demikian? Yarjuna, kulluhum yarjuna yu'taha, ayyu'taha, semuanya mengharap untuk diberi bendera kepemimpinan tersebut. Kenapa kok mereka semuanya berambisi kepemimpinan itu? Sebabnya ialah karena ada keistimewaan di situ. Berita dari Nabi bahwa orangnya itu nanti dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang menyebabkan mereka berambisi untuk memperoleh kedudukan sebagai pemegang bendera komando tersebut. Faqal, kemudian Rasulullah menyatakan, aina Ali ibn Abi Talib, mana Ali bin Abi Talib? Faqila, maka dikatakan kepada beliau, huwa yashtaki aynai, bahwa Ali sedang mengeluh, yashtaki mengeluh tentang sakit yang diderita pada kedua matanya. Farsalu ilaihi, maka orang-orang pun diutus oleh Nabi untuk menjemput Ali. Fautiyabihi, maka didatangkanlah Ali itu. Fabafaqa fi ainaihi, maka Rasulullah meludah pada kedua mata Ali. Wada'alahu, dan Rasulullah mendoakan kesembuhan kepadanya. Fabara'at ka'alam yakun bihi wajah, maka segera Ali sembuh dari penyakitnya itu seakan-akan tidak pernah sakit dengannya. Sampai dikatakan bahwa ketika Ali datang itu matanya itu bengkak dua-duanya karena sakit, merah dan bengkak. Rasulullah ludahi kedua matanya, dan dengan ludah Rasulullah, Allah melalui ludah Rasulullah sembuhkan kedua mata Ali langsung waktu itu, seakan-akan gak pernah sakit mata. Nah, ini barokah yang Allah berikan pada ludah beliau. Setelah sembuh, fa'athahu rayata, Rasulullah memberikan kepadanya bendera komando itu. Nah, inilah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan inilah orang yang kepemimpinannya menjadi sebab kemenangan. Allah turunkan kemenangan padanya, pada tentara muslimin. Faqala, maka Nabi memberi pesan kepada beliau, kepada Ali, unfud ala rislika, tunaikanlah tugas ini, ala rislika, dengan apa? Dengan tidak tergesa-gesa. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau mencapai sahatihim, tanah wilayah mereka, wilayah musuh. Kalau sudah sampai ke wilayah musuh, sumad'uhum ilal Islam, dakwai mereka kepada Islam. Wa akhbirhum, dan beritahu mereka bima yajibu alaihim, dengan apa yang Allah wajibkan atas mereka, min haqqillahi ta'ala fihi, dari hak Allah ta'ala pada Islam tersebut. Ya, wallahi, kata Rasulullah, maka demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh-sungguh seandainya Allah menunjuki seorang, satu orang, bika dengan sebab engkau, wahai Ali, khairul laka min humurin na'am, maka fadilahnya lebih bagus bagimu daripada humurin na'am, unta berwarna merah, yaitu semahal-mahal harta yang dimiliki oleh orang Arab, unta berwarna merah, semahal-mahal dunia, mendakwai seorang dan dengan dakwah itu akhirnya Allah jadikan sebab untuk orang itu mendapatkan hidayah, petunjuk, agar dia itu beriltizam, berpegang dengan Islam. Yang semula dia adalah ahlul ma'asi, akhirnya jadi ahlul ta'ah, orang yang ta'ah. Yang semula dia ahlul bid'ah, kemudian menjadi ahlul sunnah. Yang semula dia khalafi, akhirnya dengan dakwah itu menjadi salafi. Ya. Nah, ini fadilahnya bagi orang yang mendakwai dia sampai seperti itu dengan hidayah Allah, maka sungguh si da'i yang berdakwah itu memperoleh fadilah yang lebih bagus dari dunia yang paling mahal sekalipun. Nah, ini menunjukkan apa? Keutamaan dakwah ila sunnah, menunjukkan keutamaan dakwah ila tauhid. Ya, fadilahnya dakwah ila tauhid. Nah, kita lihat keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Kita lihat footnote kedua di halaman 33. Umduru, lihat halaman 33, footnote kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad itu ialah kepanjangannya Ai Ibni Malik bin Khalid Al-Ansari. Jadi Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi Bani Sa'ad. As-Sa'idi Bani Sa'ad Bani Sa'id, Abul Abbas kunyahnya, sahabiyun syahir, dia adalah seorang sahabat yang terkenal, syahir, terkenal. Wa abuhu dan bapaknya Sahal bin Sa'ad ini, yaitu Sa'ad bin Malik, sahabiyun aidha, juga seorang sahabat Nabi. Mata sana tamanin wa tamanin, beliau meninggal dunia pada tahun 88 Hijriah. Waqad jawaza al-mi'ah, usia beliau melampaui 100 tahun ketika meninggal dunia. Kemudian kita masuk kepada matan hadis ini. Kita lihat footnote ketiga. Kata Syekh Abdul Rahman, fihi, dalam hadis ini, al-bisharatu bil-fathi, ada bisharah, berita gembira akan datangnya kemenangan. Wa huwa alamun min a'lamin nubuwati, dan bisharah ini adalah alamun, tanda, min a'lamin nubuwati, dari tanda-tanda kenabian, yaitu memberitakan apa yang akan terjadi. Ini nubuah. Pasukannya akan diutus, tapi sudah diberitahu bahwa Allah akan memenangkan pasukan tersebut. Dan waqad waqa'a, sungguh telah terjadi, kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu benteng Khaibar itu tinggi dan kuat luar biasa. Di dalam benteng itu ada pertanian, sawah, ladang, perkebunan. Tapi sawahnya ditanami gandum, bukan padi. Nah, dan perkebunan korma. Jadi benteng itu, di dalamnya itu sudah lengkap dengan berbagai makanan. Dan juga di sana, di dalam benteng itu ada sumber air. Luar biasa sudah. Yakni Yahudi membuat benteng itu, perhitungannya kalau dikepung oleh pasukan musuh, maka mereka bisa hidup walaupun dikepung tahun, tetap bisa tenang-tenang saja hidup. Kalau seandainya mengandalkan pengepungan, para sahabat mulai gelisah. Pengepungan demikian lama, korban berjatuhan, tapi benteng belum juga berhasil dibobol. Maka disebutkan akhirnya Sayyidina Ali maju dalam pertempuran di depan benteng. Orang-orang Yahudi akhirnya masuk ke dalam benteng itu melalui pintu gerbangnya, terus ditutup pintu gerbang itu. Itu pintu gerbang dibuka sama 10 orang gak bisa. Sayyidina Ali sebagai komandan minggir-minggir, dipegang itu pintu, dicepol dari tempat, dan dilemparkan itu pintu sampai berdebam suaranya. Dan pasukan pun masuk ke dalam benteng itu dan memporak-porandakan apa yang ada padanya, sehingga muslimin menang. Setelah sekian minggu mereka mengepung benteng itu, tidak mampu mendudukinya. Setelah peperangan usai dan menang, Sayyidina Ali kembali ke pintu yang dijebol oleh beliau ini. Beliau mengangkat-ngangkatnya setengah mati. Luar biasa, baru mengerti beliau beratnya itu pintu. Tapi waktu itu tidak beliau sadari, sedemikian rupa dijebol itu pintu dan dilemparkan begitu, seperti melemparkan batu begitu saja. Padahal itu diangkat-angkat, tidak bisa, tak kuat. Ini karamah. Karamah itu tidaklah dengan rencana si orang yang diberi karamah itu, tapi dengan rencana Allah. Nah, pada waktu yang dikehendaki oleh si orang yang punya karamah ini, ya gak bisa, memang belum dikehendaki oleh Allah. Pintunya diangkat-angkat, ya gak bisa, gak kuat memang, berat. Tapi pada saat datangnya pertolongan yang direncanakan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah, jadi. Hah? Begitu karamah. Ya. Nah, dan menang sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi. Kemudian dikatakan bahwa orang yang dipilih itu sebagai komandan, yuhibbullaha wa rasulah, orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa hadzal wasfu, tidaklah sifat yang demikian ini mukhtassan bi Ali, tidaklah khusus bagi Ali saja. Wala bil a'immati, dan tidak pula khusus dengan imam-imam ahlul bait saja. Ha? Imam-imam ahlul bait, Hasan, Husain, Ibn Ali. Kemudian setelah itu putra-putra Husain, putra-putra Hasan, a'immah ahlul bait, imam-imam ahlul bait, seperti Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, ha? Imam Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far al-Sadiq bin Muhammad Baqir. Ini para imam-imam ahlul bait, ya, dan selanjutnya. Jadi tidaklah sifat ahlul bait, Ali yang disebutkan mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya itu khusus bagi beliau-beliau. Fa inna Allah wa rasuluhu, karena Allah dan Rasulnya, yuhibbu kulla mu'minin taqiyin, yuhibbu Allah wa rasulah, karena Allah dan Rasulnya itu mencintai setiap mukmin yang bertakwa, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Lakin hadal hadis, akan tetapi hadis yang di sini, min ahsani ma yuhtajja bihi ala nawafid, adalah sebaik-baik hujjah, sebaik-baik hujjah pembantah untuk membantah golongan an-nawafid, golongan an-nawafid yaitu golongan pembenci Ali, ya, pembenci Ali, pembenci ahlul bait. Jadi yang ada di kalangan kaum muslimin ada muncul bid'ah, terus dilawan dengan bid'ah pula, muncul bid'ah Syiah yang simbolnya menyatakan kecintaan kepada Ali dan ahlul bait. Terus akhirnya muncul lagi bid'ah nawafid, pembenci Ali dan ahlul bait. Jadi bid'ah dilawan dengan bid'ah begitu. Maka hadis ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah hadis yang paling bagus untuk membantah bid'ahnya golongan nawasib, golongan pembenci ahlul bait. Ya. Alladzina la yatawallawnahu, yaitu golongan nawasib ini yang tidak mencintai Ali. Au yukaffirunahu, atau golongan yang mengkafirkan Ali. Au yufasiqunahu, atau golongan yang memfasikkan Ali, menganggap bahwa Ali adalah fasik. Kal khawarij, contohnya seperti orang khawarij, mereka mengkafirkan Ali. Mereka memfasikkannya. Lakin hadzal ihtijaju la yatimmu ala qawli rafidah. Akan tetapi hadzal ihtijaj, pendalilan yang semacam ini untuk membantah golongan nawasib, tidaklah la yatim, tidaklah sempurna untuk menunjukkan atau mendukung omongan Rafidah. Rafidah itu golongan Syiah. Mungkin sudah diterangkan di sini bahwa istilah Rafidah itu muncul sebagai nama lain bagi Sabaiyah. Sabaiyah itu pengikut Abdullah bin Sabah, satu aliran yang mengatakan bahwa Ali dan Ahlul Bait itu adalah penjelmaan dari Tuhan. Kata-kata kufur. Ini Sabaiyah. Abdullah bin Sabah itu sendiri adalah seorang Yahudi yang berasal dari negeri Yaman, kemudian pergi ke Madinah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, pura-pura masuk Islam. Kemudian setelah dia menyatakan masuk Islam, membuat fitnah di antara kaum muslimin dengan menyatakan Ali lah yang lebih berhak, Ali lah yang lebih mulia di dalam hal jabatan khilafah sepeninggal Rasulullah. Kemudian membuat tasykik, membuat kebimbangan-kebimbangan terhadap Utsman, sampai akhirnya muncul pemberontakan kepada Utsman bin Affan dan terjadilah peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman, Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian akhirnya di zaman Sayyidina Ali sebagai Khalifah, sebagai Amirul Mukminin, mereka mengatakan Ali adalah penjelmaan dari Tuhan. Ini Sabaiyah. Sabaiyah ini banyak diilhami oleh pikiran-pikiran Yahudi pada permulaan tumbuhnya. Kemudian pada zaman Zaid bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin, Zaid bin Ali saudaranya Muhammad Bakir, bahwa Zaid terlibat tindakan pemberontakan kepada pemerintahan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kemudian Zaid didatangi oleh Sabaiyah ini, kami mau menyediakan 40 ribu pasukan untuk engkau, tapi dengan syarat engkau harus menyatakan laknat kutukan kepada Abu Bakar dan Umar, kami baru mau. diusir oleh Zaid, dan Zaid menyatakan rafadtumuni wa antumur rafidah, kalian telah menolak untuk mendukung aku dan kalian memang adalah orang-orang rafidah yang menolak. Kemudian berkembang istilah rafidah itu menjadi nama bagi kelompok Sabaiyah tersebut. Dan kelompok Sabaiyah ini akhirnya bercerai-berai menjadi sekian banyak. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Syah Waliullah Ad-Dahlawi, itu dalam kitab beliau Tuhfah Ibnu Asyariyah, menyebutkan kelompok Rafidah ini tercerai-berai menurut catatan beliau menjadi 78 firqah. Ini Rafidah saja 78 firqah. Yang semuanya merujuk kepada satu simbol, yaitu mengkafirkan seluruh sahabat Nabi, meragukan keaslian Al-Quran. Semuanya menuju kepada sana, meliputi disebutkan antara lain Ibnu Asyariyah, apa yang lebih terkenal juga dengan apa Imamiyah atau dengan nama lain yaitu Ja'fariyah, kemudian Ismailiyah, kemudian kelompok-kelompok yang banyak, Drus atau Nusairiyah atau apa, banyak lagi, 78 firqah. Maka kaum Rafidah ini, alladzina yaj'aluna an-nususa an-nususa ad-dalah ala fadail sahabati, mereka menjadikan, menganggap an-nusus, dalil-dalil ad-dalah yang menunjukkan ala fadail sahabah, menunjukkan kepada keutamaan para sahabat, kanat qabla riddatihim, mereka katakan oh itu adalah ayat-ayat Quran yang menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi, itu ayat-ayat Quran yang berlaku sebelum murtadnya para sahabat. Jadi di dalam pandangan mereka, Allah memuji, bisa saja Allah itu memuji seseorang atau satu kaum yang padahal orang tersebut atau kaum tersebut bakal menjadi murtad kafir, sehingga pujian Allah itu pada berlaku hanya pada saat tertentu saja, setelah itu pujian Allah tidak berlaku. Karena apa kok mereka mempunyai pandangan demikian? Karena mereka mempunyai keyakinan bahwa Allah itu tidak mengerti apa yang akan terjadi. Mereka katakan bahwa Allah itu jahil tentang apa yang akan terjadi, karena mereka menganggap bahwa Allah tidak menakdirkan apapun. Mereka mengingkari takdir. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan tentangnya. Ya, mereka mempunyai keyakinan al-bada. Al-bada itu artinya al-bada'u dengan hamzah. Alif lam ba dal alif hamzah. Itu pengertiannya ialah keyakinan bahwa Allah itu bisa saja memutuskan suatu perkara yang ternyata keputusan Allah itu tidak cocok dengan keadaan. Begitu. Karena memang, kata mereka, Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, seperti ini, Allah memuji para sahabat Nabi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Mereka katakan, oh iya, itu pujian sebelum mereka murtad. Dan pujian itu tidak berlaku setelah mereka murtad. Nah, jadi mereka menganggap Allah itu memuji seorang yang padahal ternyata bersama perubahan waktu orang itu adalah orang yang jahat. Jadi pujian Allah itu tidak tepat dengan situasi dan kondisi yang berikutnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka duga seperti itu. Ya, keliru muji itu. Wal'iyadu billah. Ini keyakinan kufur. Fa'inna khawarij taqulu fi Ali mithlu dhalik. Orang-orang khawarij juga ngomong tentang Ali seperti itu pula, yaitu segala hadis, segala ayat Quran yang menunjukkan pujian kepada Ali itu ialah sebelum murtadnya Ali. Orang Khawarij juga mempunyai pikiran yang seperti Rafidhah dalam hal takdir ini. Lakin hadza batil, kata Syekh, akan tetapi omongan demikian ini sudah tentu adalah omongan yang batil. Fa inna Allah wa rasulahu la yutliqu mithla hadha al-madah. Karena Allah dan Rasulnya tidak akan tidak akan melepaskan mithlu hadha al-madah, ujian yang seperti ini, alaman ya'lamu Allah wa annahu yamutu kafiran, terhadap orang yang Allah ketahui bahwa dia bakal mati kafir. Tidak mungkin Allah memuji, Allah dan Rasulnya memuji orang demikian. Karena apa? Rasulullah tidak mungkin memuji orang yang bakal mati kafir. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin dia, dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, melainkan dia berbicara dari wahyu yang diwahyukan. Ketika para sahabat memuji dan menyanjung seorang mujahid yang gagah berani bertempur di medan perang, semuanya memuji. Rasulullah menyatakan huwa binar, dia di neraka. Ini wahyu. Apa yang memberitakan pada beliau apa yang akan terjadi? Nasib seseorang yang Allah memang beritakan kepada beliau. Tetapi beliau tidaklah bisa meramal semua nasib semua orang. Hanya yang Allah beritahukan saja. Ya, yang Allah tidak beritahukan, ya nggak tahu beliau. Huwa finnar, dia di neraka. Ternyata orang tersebut dalam berbagai pertempuran berikutnya dia terluka, akhirnya nggak tahan dengan lukanya, terus bunuh diri. Mati bunuh diri. Coba. Jadi gak mungkin Rasulullah itu memuji orang yang diketahui oleh Allah bahwa dia itu bakal kafir, mati kafir. Gak mungkin. Buktinya antara lain peristiwa tersebut, semua sahabat beliau memuji seseorang, tapi beliau justru menyatakan dia di neraka. Karena Allah tahu bahwa dia ini bakalnya mati dengan jelek, su'il khatimah. Maka wa fihi isbatu sifatil mahabbati lillahi. Di dalam hadis ini juga ada isbat penetapan sifat mahabbah, sifat cinta untuk Allah, bahwa Allah mempunyai sifat cinta, Allah mencintai, ya, sebagaimana yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya, sifat cinta ini khilafan lil jahmiyati wa man akhadha anhum. Penetapan sifat cinta yang disebutkan di sini menyelisihi orang-orang Jahmiyah dan menyelisihi orang-orang yang mengambil pemahaman dari Jahmiyah ini. Orang-orang Jahmiyah yaitu aliran yang menyatakan mengingkari adanya sifat-sifat Allah. Kemudian juga Asy'ariyah, Maturidiyah menolak untuk beriman adanya sifat cinta pada diri Allah. Orang-orang Asy'ariyah hanya mengakui 7 sifat saja. Iya. Al-Hayat, kemudian Al-Irada, terus Al-Qudrah, kemudian Al-Kalam, As-Sama, Al-Basar, kemudian Wahdaniyah itu dari Maturidiyah. Sudah putra. Allah musta'an wal hasil kharban apa. Al-Kalam sudah. Al-Ilm. 7 sifat yang diakui oleh Asy'ariyah. Maka selain 7 sifat ini, kalau terdapat di dalam ayat Quran ataupun dalam hadis, harus dimaknakan kepada salah satu dari 7 ini. Jadi kalau al-mahabbah ini dimaknakan bagaimana? Oh, mahabbah itu maksudnya iradatul jaza, keinginan, iradah Allah dalam membalas hambanya yang baik. Jadi dipaksakan kepada makna irodah mahabbah itu, cinta. Nah kalau rahmah bagaimana? Oh, rahmah itu iradatul jaza juga. Kalau diberitakan bahwa yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, bukan tangan itu, tapi di atas kenapa? Kudroh. Dipaksakan kemana? Kudroh, mana kudroh? Padahal Allah memberitakan tentang dirinya, bahwa dirinya punya tangan. Demikian rupa, pokoknya salah satu dari 7 sifat ini. Datang Abu Mansur Al-Maturidi menambahi. Dari 7 tambah 6. Ya. Wujud kijam pakok mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Jadi 13. Sifat 13. Kemudian mau dilengkapi lagi, maka sifat yang 7 tadi diberi alif lam ta'rif dan dikasih mubalaghah, diulangi lagi sehingga menjadi sifat 20. Membatasi Allah di dalam sifat 20 ini adalah bid'ah. Allah dan Rasulnya telah memberitahukan kepada kita sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quranus Sunnah, dan kita tidak memaknakannya kecuali apa yang Allah dan Rasulnya beritakan, dan adapun yang tidak Allah beritakan, kita katakan Allah lebih tahu tentang itu. Nah, begitu mestinya cinta, ya kita artikan cinta. Bagaimana cinta Allah? Cinta Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Iradah, ya Allah mempunyai iradah. Bagaimana iradatullah? Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Allah mempunyai tangan. Bagaimana tangan Allah? Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sudah. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengannya apapun. Nah, cinta Allah tidak serupa dengan cinta apapun dari makhluknya. Iya. Maka ini juga dalam hadis ini bantahan kepada orang-orang yang menafikan adanya sifat cinta bagi Allah. Ya, di dalam hadis ini diisbatkan, ditetapkan adanya sifat cinta bagi Allah. Bahwa Allah mencintai hambanya. Wa fihi fadilatun ukhra li Ali radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis ini juga terdapat keutamaan lain bagi Ali radhiyallahu anhu. Bima khassahu bihi, dengan apa yang Allah khususkan bagi beliau, yaitu min i'ta'i rayata, min i'ta'i rayati, yaitu pemberian bendera komando. Wa da'watuhu ahla Khaibar ilal Islam. Dan keutamaan lain beliau adalah mendakwai penduduk Khaibar, mendakwai mereka ilal Islam, kepada Islam. Wa qitaluhum idza lam yaqbalu, dan memerangi mereka apabila mereka tidak mau menerima Islam. Iya. Loh, masa Islam itu disebarkan dengan perang? Oh iya. So, Islam disebarkan dengan perang. Iya. Memang demikian. Al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Surga itu di bawah naungan pedang-pedang yang dipakai dalam peperangan. Nah, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan syahadat an la ilaha illallah. Jadi Islam itu disebarkan dengan terang. Iya. Terus kenapa? Memang demikian kok syariat. Nah, loh, kalau gitu barbar. Oh, beda. Perang yang disyariatkan oleh Islam beda dengan perang orang-orang Indian atau orang-orang Dayak atau orang-orang yang tidak ada adab, yang terkebelakang. Oh, beda. Islam mempunyai keadilan dan keindahan akhlak di dalam perang maupun di dalam perkara damai. Ya. Nah, jadi bukan barbar. Ya, bukan primitif. Nah, bukan kayak Amerika begitu yang primitif begitu cara perangnya. Lain, Islam tidak demikian. Ya. Bukan kayak Belanda atau Portugis, penjajah-penjajah, pemerintah-pemerintah kolonial, bangsa-bangsa kolonial itu. Wah, jauh. Ya, bangsa-bangsa yang diperangi oleh Islam, akhirnya mereka masuk Islam dengan sukarela. Tidak ada dari mereka terpaksa masuk Islam. Mereka dipilih. Ya. Mau masuk Islam, saudara kamu. Gak mau masuk Islam, bayar upeti pada kamu. Kalian tetap pada agama kalian. Silakan tetap. Hah? Gak mau bayar upeti, gak mau masuk Islam, perang. Tempur, kalau kalah ya kalian jadi budak. Karena kalian apa? Kalah dalam pertempuran jadi budak. Hah? Begitu aturannya. Nah, ha? Jadi jangan dikondisikan kita ini oleh Yahudi wala Nasara untuk supaya kita mengatakan Islam itu damai. Ya, Islam memerintahkan damai dan Islam mengutamakan damai dan Islam juga memerintahkan perang dan Islam mengutamakan perang. Hah? Tetapi pada posisinya masing-masing, pada keadaannya masing-masing. Ya, tidaklah Islam itu memerintahkan perang terus, perang. Tidak pula Islam itu memerintahkan damai, damai, damai. Diinjek-injek, dikebukin damai. Nah, disembelih damai. Tidak demikian. Berikan pipi kananmu bila ditempelin pipi kirimu. Enggak begitu Islam. Tempelin pipi kirimu, tempelin pula pipi kiri dia. Kisah. Dalam Islam itu kisah. Hah? Ada hukum balas. Hah? Dicuri sapu tanganmu, berikan jubahmu. Oh, enggak gitu Islam. Hah? Sorry aja. Hah? Nah, ada hukum di dalam Islam itu. Kalau memang mencuri dan terbukti pencuriannya, dan pencuriannya itu memang dalam kondisi yang memang dia dilarang untuk mencuri, potong tangannya, bukan dikasih jubah. Ya, begitu Islam. Islam sangat mengutamakan rahmat, menebarkan kasih sayang. Tetapi juga Islam menggunakan perang untuk melindungi kasih sayang terhadap manusia, untuk memerangi musuh-musuh kasih sayang. Islam sangat mengutamakan keadilan dan Islam memerangi musuh-musuh keadilan. Bahkan kalau perlu menumpahkan darah musuh-musuh keadilan itu, tidak ada masalah. Nah, itu agama. Prinsip agama. Mau dibilang ekstrim, mau dibilang dobol, mau dibilang apa, terserah. Hah? Ini agama Allah. Nah, kamu rela, kamu tidak rela, urusan kamu. Hah? Dan ini harus diyakini dengan penuh keyakinan dan penuh percaya diri. Kaum muslimin harus meyakini demikian tentang agamanya ini. Nah, kemudian dikatakan waqad jara lahu radhiyallahu anhu fi qitalihim karamat, dan sungguh telah terjadi pada beliau, pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dalam peperangan memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar itu, karamat, banyak karomah-karomah. Mazkurah fi siyari wal maghazi, berbagai karomah-karomah, keanehan-keanehan itu tadi telah disebutkan karomah Sayyidina Ali dalam berbagai apa, kitab-kitab sirah, asyar jamak dari sirah, kitab-kitab sirah. Dan kitab Maghazi, kitab Maghazi, Al-Maghazi itu kumpulan kisah-kisah perang. Jadi salah satu cara para ulama dalam menulis sirah nabawiyah, beliau-beliau menulis kitab khusus Al-Maghazi. Nah, Maghazi jamak dari dari ghazwah, yaitu perang. Perang-perang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah khusus spesifikasi dalam bidang sejarah perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 21 maghazi dan 46 syariah. Syariah kesatuan kecil pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikat satu daerah, sikat satu daerah, atau pasukan-pasukan pengintai. Ini namanya syariah. Rasulullah 46 kali mengirim syariah selama hidup beliau, dan 21 kali memimpin sendiri ghazwah. Ghazwah itu perang besar karena Rasulullah sendiri yang turun memimpinnya. Nah, ini semua dikumpulkan di dalam kitab Maghazi itu tadi. Dan para ulama banyak menulis kitab Al-Maghazi ini karena terdapat dalamnya hukum-hukum, hukum-hukum perang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin ridwanullah alaihim ajma'in. Hukum-hukum perang yang ada padanya banyak sekali, fikih perang yang penting luar biasa. Nah, itulah sebabnya kenapa para ulama itu mengumpulkan khusus dalam satu kitab riwayat-riwayat perang, namanya kitab Al-Maghazi. Di dalam kitab Al-Maghazi itu kita dapati riwayat-riwayat tentang karamah-karamah yang Allah berikan kepada Rasulullah, mukjizah ataupun kepada karamah kepada para sahabat beliau. Ya, antara lain di sini ialah karamah yang ada pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis ini masyru'iyatud da'wah ilal Islam, disyariatkannya dakwah kepada Islam. Alladhi asasuhu syahadatu an la ilaha illallah, yang asasnya Islam itu ialah tauhid, syahadatu an la ilaha illallah, tauhidul ibadah. Ya, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan jadilah kalian itu, jadilah dari kalian itu satu umat yang berdakwah kepada al-khair, kepada tauhid. Wa yamuruna bil ma'ruf, dan menyeru orang kepada al-ma'ruf, kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari kemungkaran. Al-ayah. Nah, ilahuna ya kawan, ada pertanyaan?